Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf. Kita lanjutkan kajian kitab Keutamaan Ilmu Salaf di atas Ilmu Khalaf. Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada ucapan musannif rahimahullah tentang masalah nujum, yakni ilmu-ilmu orang khalaf, ilmu-ilmu orang belakangan, adalah ilmu-ilmu yang tidak diperintahkan untuk dipelajari, seperti ilmu-ilmu sihir, seperti ilmu-ilmu perbintangan, seperti ilmu-ilmu tentang masalah ilmu kalam, ilmu mantik dan sejenisnya, yang dikatakan ilmun la yanfa' wa jahalatuhu la tadur. Ilmu tidak bermanfaat dan bodohnya pun tidak bermadarat. Yani kalau tidak tahu, tidak rugi. Kalau mengetahui tidak ada untungnya. Ini ilmu-ilmu orang belakangan. Adapun ilmu salaf adalah maqala Allah wa qala Rasul, apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu yang dikatakan ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Sampai pada ucapan muhannif rahimahullah tentang masalah ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ternyata ilmu perbintangan ada dua jenis. Halafa ilmu ta'thirin nujum batilun muharram. Ternyata ilmu nujum ada dua jenis. Ada ilmu ta'thir dan ada ilmu tasyir. Perhatikan. Ta'thir dengan ta kemudian hamzah kemudian sa dan ya kemudian ra. Ta'thir artinya pengaruh bintang. Yang kedua, ilmu tasyir. Tasyir ta kemudian sin kemudian ya dan ya kemudian ra. Tasyir. Yang kedua ini maknanya ilmu perjalanan bintang. Ilmu tentang letak-letaknya bintang. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaannya baina samai wal ard. Perbedaannya sangat jauh seperti langit dan bumi. Adapun ilmu ta'thirin nujum, ilmu tentang pengaruh bintang-bintang adalah ilmu batil. Ilmu yang batil. Muharram, ilmu yang haram. Wal amal bimuqtadaha qad taqarrub ila nujum. Siapa yang beramal dengan ilmu ini atau mengerjakan ilmu ini, mempelajarinya dan menggunakannya, maka orang itu seperti orang yang menyembah bintang-bintang. seperti orang yang taqarrub kepada nujum dan orang yang dijuluki dengan ahli nujum. Wa taqribul qarrabina laha kufrun, apalagi kalau sampai kemudian memberikan sesajian-sesajian atau sesajen-sesajen, memberikan korban-korban untuk bintang-bintang tersebut, maka ini kafir. Apa itu ilmu ta'zir? Yani kalau ada bintang ini, tanda-tanda akan terjadi ini dan itu. Kalau muncul bintang yang ini, maka itu tanda kalau musim panas akan berakhir dan akan datang musim hujan. Kalau bintang ini muncul, maka akan terjadi musim begini. Kalau bintang ini muncul, maka akan terjadi hari yang paling jelek. Kalau bintang ini muncul, maka akan terjadi musibah-musibah, dan seterusnya. Dan ini sama dengan ilmu ramal. Seperti tukang-tukang ramal. Maka yang demikian adalah kufur. Dan hukumnya sama dengan hukum kahanah, sama dengan hukum perdukunan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan kemudian percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang mempelajari bintang-bintang untuk meramal, siapa yang mempelajari bintang-bintang untuk menebak-nebak kejadian, maka orang ini sama seperti dukun-dukun, seperti tukang tenung, seperti ahli nujum, dan seterusnya. Qanibirina azakumullah. Memang dukun-dukun ini memiliki banyak nama, karena mereka menebak-nebaknya dengan berbeda-beda caranya. Kalau yang menebak-nebaknya dengan bintang-bintang, maka dijuluki dengan ahli nujum. Kalau yang menebak-nebaknya dengan kerikil-kerikil, ramal, maka orang itu disebut ramal. Ramal, tukang ramal. Nah, sesungguhnya ramal diambil dari kata ramal. Dengan kerikil-kerikil dihitung, disebarkan, diambil, dibuang, dan sampai kemudian kalau begitu akan terjadi begini. Dan ada pula yang mereka menebaknya dengan berbagai macam cara-cara. Yang semuanya termasuk satu hukum yang sama, yaitu hukum kahana. Man ata kahinan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi dukun-dukun kemudian percaya, maka dia kufur kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu ta'zir. Ilmu tentang pengaruh-pengaruh bintang. Adapun yang kedua, wa amma ilmu ta'zir, adapun ilmu tentang perjalanan bintang dan letak-letaknya, فَإِذَا تَعَلَّمَ مِنْهُ مَا يَحْتَجُ إِلَيْهِ لِلِهْتِدَاءِ, kalau dia mempelajarinya hanya sekedar untuk mengetahui apa yang dia butuhkan dari arah-arah jalan, maka silakan. Atau ma'rifatil qiblah, atau ingin mengetahui arah kiblat kemana, maka silakan. وَالطُّرُقِ, atau mengetahui jalan-jalan, maka silakan. Kana jaizan indal jumhur, dan ilmu yang seperti ini boleh menurut jumhur para ulama. Qanibina azakumullah, karena mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bintang-bintang. Allah katakan tentang bintang-bintang dalam Al-Qur'an ada tiga fungsi. Di antaranya pertama, rujuman lisyayatin, kata Allah. Rujuman li syaitan adalah melempar syaitan-syaitan. Ini syaitan-syaitan dilempar dengan bintang-bintang. Kemudian Allah katakan pula yang kedua, walaqad zayyanna as-sama', sungguh kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang. Berarti fungsi yang kedua, hiasan langit. Apa fungsi yang ketiga? Fungsi yang ketiga ini Allah katakan, litahtadu biha, agar kalian bisa terbimbing dengannya. Hati-hati. Terbimbing bukan terbimbing dalam artian hidayah. Kalau tahtadu dalam artian hidayah, tidak bisa. Karena yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah yang menentukan hidayah, Rasulullah yang mengajarkan hidayah. Siapa yang mengikuti Rasulullah sallam, dia terbimbing dalam jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah, dia terbimbing ke jalan yang benar. Tetapi makna ayat tadi litahtadu biha, agar kalian terbimbing dengan bintang-bintang, maknanya terbimbing ke jalan-jalan di dunia ini, mana arah timur, mana arah barat, mana utara, mana selatan, mana arah ke sana, mana arah ke sini, kamu akan terbimbing dengan adanya bintang-bintang. Dan ini ada ilmunya. Ketika kamu di tengah padang pasir atau di tengah lautan, kamu menghadap kemanapun sama. Ke timur pasir, ke barat pasir, ke utara pasir, ke kanan pasir. Kamu berkeliling ke seluruh penjuru, hanya pasir dan pasir. Mana timur? Bingung. Mana barat? Bingung. Apa yang dilakukan? Lihat ke langit. Tunggu bintang-bintang. Begitu muncul bintang timur yang mereka kenali dengan tanda-tandanya, oh berarti ke sana arah timur, ke arah bintang tersebut. Atau mereka mengenali bintang tertentu yang bentuknya seperti layang-layang, yang kata mereka itu menunjuk ke arah ini, ke arah barat, ke utara, ke selatan. Maka ketika kamu lihat bintang itu ketemu, oh ini bintangnya, arahnya ke sana, maka kamu tahu sana adalah arah tersebut. Ini namanya ilmu tasyir. Boleh atau tidak boleh? Halal atau haram? Naam, halal. Dikatakan jaizan indal jumhur. Boleh menurut para jumhur, para ulama. Tetapi sebagaimana ilmu-ilmu lainnya yang mubah, hanya sekedar mengetahui kebutuhannya, titik. Jangan lebih. Berlebih-lebihan, jelek. Baik, kalau gitu pertanyaannya, apakah ilmu perbintangan yang mereka menyatakan bahwa orang yang lahir di tanggal sekian bintangnya bintang Virgo, orang yang lahir tanggal sekian bintangnya bintang Cancer atau bintang ini atau bintang itu, bintang Leo dan seterusnya, dan orang yang lahirnya di bintang Leo, maka akan demikian, akan demikian, akan demikian. Ini ilmu masuk ke yang mana? Ta'sir atau tasyir? Hah? Ta'sir atau tasyir? Yang pertama, yang kedua? Ta'sir atau tasyir? Nah, yang pertama ta'sir. Berarti halal atau haram? Haram. Karena itu termasuk membicarakan pengaruh-pengaruh bintang. Padahal bintang tidak mempengaruhi apapun. Semuanya biqadha'illahi wa qadarih. Semuanya dengan takdir dari Allah dan ketentuan dari Allah SWT. Khamilin a'azakumullah. Maka ilmu yang diperbolehkan tentang perbintangan hanya ilmu tasyir, ilmu tentang arah-arahnya, ilmu tentang letak-letaknya, ilmu tentang peredaran-peredarannya, dan itu pun sekedar untuk mengetahui arah, mengetahui kiblat dan semacamnya. Titik. وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَلَا حَجَةَ إِلَيْهِ وَهُوَ يُجْلُ الْعَمَّ هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ. Dan siapa yang mempelajarinya berlebih-lebihan, maka dia tersibukkan dari yang lebih penting. Siapa yang mempelajari perbintangan tadi berlebih-lebihan, maka dia akan tersibukkan dari perkara yang lebih penting, yaitu ilmu tentang Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang syariat Allah SWT. وَرُبَمَا أَدَّتْ تَجْقِيقُ فِيهِ ila isaatil dhann bimaharibil muslimin. Kata Ibn Rajab, bahkan bisa jadi kalau terlalu mendalaminya akan muncul su'ud dhann, akan muncul buruk sangka pada kiblat-kiblatnya kaum muslimin, pada arah-arah mihrabnya masjid-masjid kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Karena dia terlalu ahli mempelajari sampai teliti sampai 0,0 sekian, maka dia berkata, masjid ini kurang ke kanan, masjid ini kurang ke kiri, masjid ini kurang serong ke sana, masjid ini kurang, selalu disalahkan semuanya. Kenapa? Karena dia membahas terlalu detail. Padahal Rasulullah SAW memudahkan kaum muslimin dengan menyatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Pokoknya, antara timur dan barat adalah qiblah. Karena waktu itu, arah Madinah dan Mekah garisnya itu antara utara ke selatan. Sehingga selama tidak ke barat, selama tidak ke timur, maka kamu sudah mengarah kiblat. Paham maknanya? Demikian pula kalau kita di Indonesia paling tidak, kita akan katakan pokoknya bukan ke selatan, bukan ke utara, maka kamu mengarah kiblat. Rasulullah SAW mengajarkan yang mudah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Pokoknya apa yang di antara timur dan barat itu kiblat. Khana bin na'azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi mereka yang yatadaqqaq fihi, yataghala fihi, berlebih-lebihan pada ilmu tersebut, akhirnya su'udzan bimaharibil muslimin, akhirnya berburuk sangka pada kiblat-kiblatnya kaum muslimin. Kama waqa'a dhalika kathiran min ahli hadzal ilmi qadiman wa haditha, sebagaimana yang terjadi sering sekali dari orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut dulu dan sekarang. Wa dhalika yufdi ila i'tiqadi khata'is sahabah wa tabi'in fi salatihim fi kathirin min al-amsar, yang akhir-akhirnya mereka juga meyakini salahnya para sahabat tentang kiblat-kiblat mereka, salahnya para tabi'in dalam salat-salat mereka di negeri-negeri mereka. Ini batil, yang seperti ini adalah kebatilan. Kenapa munculnya kebatilan seperti itu? Karena mereka terlalu berdetail-detail dalam masalah ilmu tersebut. Wa qad ankara al-Imam Ahmad istidlalu bil jiddi wa bil jaddi, dan Imam Ahmad mengingkari orang yang berdalil dengan jaddi. Apa jaddi? Dengan abjad. Abjad itu bukan abjad ABC, tetapi nama bintang-bintang. Yang pernah saya sebutkan, abjadun, hawazun, khutti, dan seterusnya. Tetapi memang benar, kalau ternyata huruf-huruf mereka pun mengambil dari nama-nama bintang. Abjadun jadi abjad. Abjadun atau abjaddin semuanya, abjaddin, hawazun, dan seterusnya. Qul inna a'udzukumullah, sehingga mereka menyebutnya abaja. Jadi ABC dan seterusnya. Baik. Imam Ahmad ketika mereka berdalil dengan bintang abjaddin mengingkarinya. Aku tidak suka dengan cara demikian. Wa qala inna ma warada, tetapi yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Kata Imam Ahmad, yang diriwayatkan adalah kalimat ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Apa yang diantara timur dan barat adalah kiblat. Berarti kalau kita di Indonesia, apa yang diantara utara dan selatan adalah kiblat. Selesai. Gak susah-susah. Kurang 0, sekian, kurang miring sekian derajat, kurang sekian derajat. Kalau kalian terbalik ke utara dan ke selatan, itu baru kita salahkan. Tapi kalau kurang lebih sedikit, insyaAllah ma'fu, dimaafkan oleh Allah SWT. Jangan mempersulit kaum muslimin. Qala, dikatakan, ya'ni lam yarid i'tibarul jaddi wa nahwihi minan nujum, wa qad ankara ibn Mas'ud ala Ka'ab. Telah diingkar oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Ka'ab. Ibnu Mas'ud mengingkari Ka'ab ibn Malik ketika beliau menganggap dengan abjaddin atau dengan al-jaddi, dengan nama-nama bintang dan sejenisnya. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud dengan pengingkaran, innan nujuma tadur, sesungguhnya bintang itu beredar, maka enggak bisa jadi patokan. Demikian kata Ibnu Mas'ud mengingkari Ka'ab ketika memakai arah-arah bintang. Wa ankara dzalika Malik wa ghairihi, demikian pula diingkari oleh Imam Malik dan sejenisnya dan yang semisalnya dari para ulama rahimahullah. Wa ankara Imam Ahmad alal munajjimin, dan Imam Ahmad mengingkari para ahli nujum yang mempelajari bintang-bintang. Mengingkari qawlahum inna zawala yakhtalif fil buldan, mengingkari orang yang berkata bahwasanya pergeseran zawal, pergeserannya matahari ketika zuhur itu berbeda-beda di setiap tempat. Diingkari oleh beliau rahimahullah. Wa qad yakunu inkaruhum au inkaru ba'dihim lidzalik li'anna ar-rusul lam tatakallam fi hadza. Sisi pengingkaran dari para ulama tersebut, sisi pengingkaran dari Imam Ahmad, sisi pengingkaran dari Imam Malik, sisi pengingkaran dari para sahabat Ibnu Mas'ud dan lainnya, adalah dari sisi Rasulullah SAW tidak mengajarkan, tidak mencontohkan yang seperti itu. Rasulullah SAW hanya berkata, "Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah." Apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat. Wa qad ya'tarada lam natakallam fi hadha wa in kana ahluhu yaqta'una bihi. Padahal di zaman Rasulullah SAW, bahwa ahluhu, penduduknya di zaman Rasul, dalam keadaan mereka mengenali arah-arah dengan bintang. Mereka mempelajari arah ke sana, arah timur, arah barat, utara, selatan dengan bintang. Tetapi toh Rasulullah SAW tidak berkata. Artinya itu bukan ilmu baru. Ilmu yang di zaman Rasul sudah ada. Ilmu yang di zaman para sahabat, di zaman mereka orang-orang Arab ketika itu sudah menggunakan arah-arah dengan bintang. Tetapi Rasulullah SAW tidak berkata, kamu arahnya ke sini kalau tidak lihat-lihat bintang ini, lihat bintang itu, tidak. Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Rasulullah hanya berkata kepada mereka dengan paling mudah, dengan cara yang paling gampang. Pokoknya apa yang bukan barat dan selatan, maka itu adalah kiblat. Karena antara Mekah dengan Madinah, kalau ditarik garis, itu arahnya utara selatan. Maka selama dia bukan barat dan bukan timur, maka itu adalah kiblat. Kalau kita sudah mengetahui bahwa arah kiblat di negeri kita ini adalah barat, maka kita katakan pokoknya selain utara, selain selatan, itu adalah kiblat. Ini ashal. Inna hadha din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa anal istighala bihi robama adda ila fasadin ariyum. Dan bersibuk-sibuk untuk meneliti, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu arah dan sebagainya, sampai letak-letaknya, peredarannya dan seterusnya, katanya untuk menentukan ini, menentukan arah dan seterusnya, rubbama, bisa jadi ada ila fasadin arir, bisa jadi akan mengantarkan kepada kerusakan yang dalam. Wa qad i'tarada ba'duhum man kana ya'rif hadha ala haditsin nuzuk. Akhirnya mereka yang berdalam-dalam mempelajari ilmu peredaran bintang berlebihan, akhirnya mereka mengingkari hadis nuzul. Padahal hadis nuzul diriwayatkan dalam sekian riwayat, dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab sunan, dalam kitab-kitab musnad, dalam kitab-kitab jami', dalam sekian kitab-kitab hadis seluruhnya meriwayatkan hadis nuzul. Apa itu hadis nuzul? Hadis turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan kemudian menawarkan. Hal min da'in fa'astajibulah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Fa'anifirin a'azakumullah. Hal min sa'ilin, kata Allah, fa'u'fiyah. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Dan siapa yang minta ampun, akan aku ampuni. Ini diucapkan oleh Allah, ditawarkan terus sampai terbit fajar. Hadis ini hadis mutawatir. Hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Hadis yang diriwayatkan oleh sekian para ulama ahlul hadis seluruhnya. Khamilina a'azakumullah. Ternyata hadis ini diingkari oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang yatadaqqaq fi ilmin nujum, walaupun ilmunya ilmu tasyir. Diingkari oleh orang yang berdalam-dalam, yang berlebih-lebihan dalam ilmu falak, berlebih-lebihan, sehingga mereka berkata, tidak mungkin Allah turun ke langit dunia, padahal sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda setiap daerah, katanya. Karena bintang berjalan, matahari beredar, bumi berputar, dan seterusnya. Karena mereka mempelajari ilmu tersebut. Dan berkata, "Tsulutsul laili yakhtalifu biikhtilafil buldan." Sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda setiap daerah. "Fala yumkin an yakuna an-nuzul fi waqtin muayyan." Maka tidak mungkin turunnya di waktu tertentu. Lihat. Padahal hadis mutawatir, hadis sahih yang tidak diragukan kesahihannya, hadis yang terbukti secara ilmiah bahwa itu betul-betul ucapan Nabi, tetapi mereka mengingkari ucapan Nabi, mengingkari ucapan Rasul, dan berkata tidak mungkin Allah turun sepertiga malam terakhir, karena sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda tiap daerah, kata. Apakah turun terus di bumi terus dan seterusnya? Astagfirullahaladzim. Mereka mengalahkan ilmu pasti dengan ilmu yang katanya pasti. Mereka mengingkari ilmu pasti dengan ilmu yang katanya pasti. Lebih pasti mana ilmu Quran dengan ilmu pastinya mereka? Hah? Yang mereka pelajari ilmu fisika, ilmu falak, ilmu peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bintang, peredaran matahari, kata mereka ilmu pasti. Padahal itu ilmu yang belum tentu. Karena masih terus berbantah-bantahan para ahli-ahlinya. Bumi bulat saja sudah dibantah lagi oleh ulama yang berikutnya. Oleh ahli-ahli yang berikutnya. Kenapa? Katanya ketika kita melihat dataran itu seakan-akan bulat, itu bukan dataran yang bulat. Karena mata sudah tidak sanggup lagi memandang semua dataran tadi. Maka akan mencekung seakan-akan bulat sesuai dengan cekungan mata ini. Sesuai dengan bulatan mata, maka yang dilihat walaupun lurus, walaupun datar, akan terlihat sepertinya dia bulat. Bayangkan. Masih diperdebatkan. Maka itu ilmu yang tidak pasti. Apakah akan mengalahkan ilmu pasti yang sangat pasti, yaitu ilmu Quran was sunnah? Apakah akan mengalahkan ilmu pasti yang pasti benar, yaitu ilmu Quran was sunnah, qaulullah wa qaulur rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seorang mukmin, dia akan berkata, ini dari Allah, ini dari Rasul. Amanna bihi, kami akan beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Tetapi kalau orang yang ragu imannya, dia berkata, jangan-jangan ayat ini salah. Jangan-jangan hadis ini dhaif. Bagaimana dhaif? Hadis ini telah dibuktikan kesahihannya dan mutawatir diriwayatkan dari sekian banyak jalan. Dari Rasulullah SAW. Kalau sekian banyak orang melihat Ka'bah disampaikan oleh sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang. Kamu pernah lihat gak Ka'bah? Oh, saya gak pernah. Tapi kamu yakin ada? Yakin. Dari mana kamu bisa yakin? Ya karena yang menceritakan banyak sekali. Iya kan? Walaupun gak pernah lihat. Demikian pula hadis tadi. Yang meriwayatkan sekian banyak ulama dari sekian negeri yang berbeda. Sekian banyak para rawi dari sekian negeri. Semuanya meriwayatkan dengan kalimat yang sama. Bahwa Rasulullah berkata. Dari sekian sahabat. Sahabatnya bukan satu. Sekian sahabat. Mereka semua berkata. Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka itu sesuatu yang pasti benar. Qul inna a'udzubikumullahi wa muslimin yang saya hormati. Ternyata mereka berani membantahnya. Karena mereka terlalu berdalam-dalam dalam ilmu. Yang dikatakan ilmu. Nujum. Asyhadu. Allah yahdihim. Qala, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ma'lumun bid-darurah min dinil islami qubhu hadzal i'tirad. Kata Ibnu Rajab, telah diketahui secara aksioma, telah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa ucapan tadi sangat jeleknya. Qubhu hadzal i'tirad. Sungguh betapa jeleknya bantahan tadi dari mereka, membantah hadis yang mutawatir dengan ilmu-ilmu falak. Wa anna ar-rasul wa khulafa'ahu ar-rasyidun law sami'u man ya'tiridu bihi lama nawaruhu. Kalau saja para khalifah-khalifah yang lurus, kalau saja Rasulullah SAW melihat, mendengar, atau para khulafa yang lurus juga mendengar bantahan tadi, mendengar ucapan tadi, niscaya enggak akan diajak bicara. Lama nawaruhu, enggak akan didebat, enggak akan kemudian diajak untuk berdiskusi, enggak. Bal badiru badaru bi'uqubah. Bahkan akan segera dihukum. Badaru ila uqubatihi. Niscaya akan segera menghukumnya. Wa ilhaqihi bizumratil mukhalifin. Niscaya langsung akan dituduh sebagai para penentang Rasul. Para munafiqin. Al-mukadzibin. Niscaya langsung akan dikatakan, orang ini penentang Rasul, orang ini munafik. Kalau ada para sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah mengatakan satu kalimat. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian ada orang yang berkata, enggak mungkin turun sepertiga malam terakhir. Bagaimana bisa? Padahal sepertiga malam terakhir itu beredar dalam keadaan berbeda-beda setiap daerah. Kalau ada yang berkata seperti itu di zaman para sahabat ketika Rasulullah berbicara, kira-kira apa kata Umar bin Khattab? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq? Kira-kira akan dikatakan apa oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah dan Utsman bin Affan? Khana bin Azakumullah ma'lum. Akan jelas mereka pasti menentangnya dan pasti berkata, "Kamu adalah penentang Rasul. Innaka munafiq." Sesungguhnya engkau munafik. Dari mana kita tahu bahwa mereka akan berkata seperti itu? Karena sudah ada contoh-contoh orang yang menentang Nabi. Semuanya dikatakan innaka munafiq. Oleh Umar bin Khattab dan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh." Ya Rasul, biarkan aku bunuh dia. Innahu munafiq. Sesungguhnya dia munafik. Qana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kadzalika tawassu' fi ilmi al-ansab. Sama hukumnya kalau berlebih-lebihan mempelajari ilmu nasab. Huwa mimma la yahtaj ilaih. Ilmu nasab itu tidak dibutuhkan. Ini kecuali nasab dirinya sendiri. Itu pun tidak perlu dipelajari. Kamu anak siapa? Saya anak Fulan. Fulan anaknya siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan. Paling tidak kamu ketahui nama bapakmu, nama kakekmu, nama cukup. 3, 4, 5 cukup. Enggak perlu mempelajari nasab dalam keadaan detail. Qul inna a'udzu billahi muslimin yang saya hormati. Qad sabaqa 'an Umar wa ghairihi an-nahyi 'anhu. Sudah diriwayatkan pada pelajaran yang lalu larangan Umar bin Khattab, larangan para sahabat dan lain-lain yang menyatakan tidak perlu mempelajari ilmu nasab. Padahal di kalangan para sahabat ada sekelompok sahabat yang ahli mengerti ilmu nasab. Kanu ya'rifuna wa ya'tanuna bihi, ada yang mengetahui dan memahami seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dikeluarkan dalam Sahih Muslim ketika berbicara sesuatu tentang nasab dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hassan, "La ta'jal fa inna Abu Bakr a'lamun nas bil ansab." Jangan terburu-buru. Sesungguhnya Abu Bakar ini adalah orang yang paling ahli tentang nasab-nasab manusia. Walaupun di kalangan para sahabat ada yang ahli nasab, tetapi para sahabat yang lain berkata, enggak perlu mempelajari ilmu itu supaya jadi ahli, enggak perlu. Ini menunjukkan bahwa perkara itu perlu, tetapi enggak perlu berlebih-lebihan. Sebagaimana ilmu tafsir tadi perlu dan tidak perlu berlebih-lebihan. Sebagaimana ilmu nahu perlu tetapi tidak perlu berlebih-lebihan. Fa bi na'azakumullah wa li hadha yuqal. Kadzalika tawassu' fi ilmi al-arabiyyah. Demikian pula berdalam-dalam dalam ilmu bahasa Arab dan sejenisnya. Wa huwa mimma yushghil 'an ilmi al-aham. Karena kalau sibuk mempelajari ilmu nahu, ilmu nasab, ilmu falak, akhirnya kamu tersibukkan dari ilmu yang lebih penting, yaitu ilmu syariat, Quran wa sunnah. Ada orang yang berkata, karena kita perlu mengetahui arah kiblat, mari kita mempelajari ilmu apa itu, astronomi apa astrologi, wallahualam, perbintangan. Kemudian dia pelajari sampai dia sudah tua, belum selesai ilmu astronomi tadi, ilmu perbintangan. Lah terus kapan mempelajari tafsir? Kapan mempelajari ilmu hadis? Kapan mempelajari ilmu fiqih? Ada lagi yang berkata karena kita mau mempelajari ilmu Quran dan Sunnah, maka kita perlu mempelajari kuncinya. Kuncinya adalah bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Dari mulai yang bawah sampai yang tinggi, sampai yang tinggi, sampai yang tinggi. Karena kita mempelajari ilmu bahasa Arab, harus tahu dong sastranya. Maka dia kuliah sastra Arab 4 tahun. Setelah selesai sastra Arab, masih mengatakan, saya masih belum puas dengan hanya gelar LC dalam sastra Arab. Saya ingin mendapatkan gelar MA. Master of Art, katanya. Mempelajari sastra Arab sampai dapat gelar MA. Setelah gelar MA masih kurang, saya ingin menjadi doktor dalam bidang ilmu Arabiyah. Ketika sudah jadi doktor, berapa umurnya? Dalam keadaan belum sempat mempelajari ilmu Quran wa Sunnah. Belum sempat mempelajari ilmu-ilmu tadi. Karena yang namanya sastra. Sastra Arab, yang dipelajari dalamnya adalah keindahan bahasa Arab, kehebatan bahasa Arab. Dan keindahan dan kehebatan bahasa Arab biasanya dicontohkan dalam bentuk-bentuk sastra. Dalam bentuk-bentuk syair-syair, dalam bentuk karya-karya tulis, dalam bentuk sekian ucapan-ucapan para ulama, ahli sastra, tokoh-tokoh ahli sastranya, yang dipelajari syair-syairnya. Termasuk syair mutanabbi. Tahu mutanabbi? Itu julukan. Syair mutanabbi. Mutanabbi itu orang yang mengaku nabi. Karena ahlinya sastra dia, bahasanya terlalu tinggi, seakan-akan dia mendapatkan wahyu. Dan yang diucapkannya seperti Quran. Khamilina azakumullah muslimin yang saya hormati. Sibuk dengan ilmu tersebut, enggak sempat mempelajari ilmu Quran wa Sunnah. Demikian pula, mereka-mereka yang mempelajari ilmu al-ansab, yang katanya karena kita butuh mengetahui nasab-nasab Rasulullah, nasab-nasab para sahabat, maka kita perlu mempelajari nasab. Maka dipelajari nasab orang-orang Arab, nasab Quraisy, nasabnya ini, nasabnya sampai habis waktu dia. Dalam keadaan belum pernah mempelajari ayat satu pun wala hadis. Maka Ibnu Ibn Na'azukullah dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wal wuqufu ma'ahu yuhram ilman nafi'an. Kalau terus mempelajari ilmu-ilmu tadi berlebihan, maka dia terhalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa qad karihal Qasim Ibn Mukhaymirah ilman nahu. Maka Al-Qasim Ibn Mukhaymirah tidak suka orang yang berdalam-dalam dalam ilmu nahu. Qala awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Ilmu nahu itu awalnya kesibukan dan akhirnya kesesatan. Sambil bilang begitu dia. Kenapa dikatakan awwaluhu syughlun? Karena awalnya sudah menyibukkan. Karena mereka orang Arab. Hati-hati, bukan kalian yang dimaksud. Kalian orang Indonesia yang perlu mengetahui bahasa Arab, perlu nahu. Sekedar agar mengetahui Quran wa Sunnah. Tetapi mereka orang-orang Arab, ketika mempelajari nahu, maka itu syughlun, menyibukkan. Ada seorang alim, orang Arab tentunya, ulama, mempelajari satu ilmu, mempelajari Quran, Sunnah, fiqh, haji, dan seterusnya, tapi sering membacanya salah. Ketika menerjemahkan, dia jelas benar, karena dia adalah orang Arab, paham bahasa Arab. Tetapi ketika membaca, harusnya fathah dibaca dhamma, harusnya dhamma dibaca kasrah. Ada yang mengkritik, ya syekh, engkau itu alim, masya Allah, mengerti fikih, tapi kalau membaca, gak pas nahunya. Harusnya ini kasrah, kamu baca fathah. Harusnya ini dhamma, kamu baca kasrah. Kamu harus mempelajari nahu. Apa itu nahu? Ya untuk supaya kamu membacanya benar. Baik, aku mau belajar. Duduk dia belajar. Syekh alim, belajar nahu. Kata gurunya, Doroba Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Zaid, Doroba Zaidun. Zaid fa'il, Amr maf'ul. Doroba Zaidun Amran. Kata syekh tadi, Limadha Dorobahu? Kenapa kok dipukul Amrnya? Kenapa kok Zaid memukul Amr? Dolim hada, kata dia. Ini dolim. Haram. Kata orangnya, bukan Zaid tidak memukul Amr. Ini sekedar contoh saja. Kaget dia. Hah? Kamu mengatakan Zaid dan Amr. Padahal Zaid tidak benar-benar memukul Amr. Berarti kamu dusta. Wallahi la ata'allam ilman awaluhu kadib. Sungguh demi Allah, aku enggak akan mempelajari ilmu yang awalnya sudah dusta. Kemudian dia pergi. Para bidana azakumullah. Kenapa demikian mereka? Karena mereka dalam keadaan sudah mengerti bahasa Arab. Maka fudulul ilm, kalau dia akan mempelajari yang seperti itu. Tahu fudulul ilm? Ilmu yang tidak perlu. Yang penting dia sudah bisa memahami Quran, memahami Sunnah, sudah bisa memahami mereka. Ucapan-ucapan para salafus saleh, maka dia dilahirkan dengan bahasa Arab, besar dengan bahasa Arab, dan dia dalam keadaan berbicara sehari-hari dengan bahasa Arab. Apa perlunya? Maka bagi dia, fudulul ilm. Bagi dia itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, bukan jadi dalil buat kalian untuk malas mempelajari nahu, bukan. Tetapi ini hanya mengajarkan bahwa kalian mengetahui kedudukan ilmu ansab, ilmu nahu, mengetahui tentang kedudukan ilmu falak itu adalah sekedar untuk mengetahui Quran wa Sunnah, tidak lebih. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibn Rajab, wa arada bihi tawassu fihi walidhalika kariha Ahmad tawassu fi ma'rifatil lughah. Oleh karena itu Imam Ahmad pun tidak suka kalau berdalam-dalam dalam ilmu bahasa Arab dan sastranya, wa gharibiha, kalimat-kalimatnya, wa ankara ala Abi Ubaid, dan dia mengingkari Abu Ubaid yang berluas-luas berdalam-dalam dalam ilmu tersebut. Kemudian Imam Ahmad berkata, huwa yushghilu amma huwa ahammu bihi, itu menyibukkan kamu dari perkara yang lebih penting. Khonibidin azakumullah. Oleh karena itu beberapa para ulama hari ini berupaya untuk menulis pelajaran nahu, pelajaran bahasa Arab, dan contoh-contohnya ayat dan hadis, contoh-contohnya aqwal ulama, contoh-contohnya, sehingga kamu buka buku bahasa Arab, tulisannya silsilah Arabiyah, judulnya silsilah bahasa Arab, tapi dalamnya ada fiqih, ada hadis, ada ini, ada. Untuk apa itu? Agar tidak terjadi seperti mereka-mereka yang mempelajari ilmu bahasa Arab, tetapi seakan-akan terpisah dari Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka habis waktunya di dalam bahasa Arab, tapi belum mempelajari wala ayah, wala hadithun wahid. Tidak mempelajari satu ayat pun, tidak satu hadis pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walihada yuqal innal arabiyya fil kalami kal milh. Oleh karena itu dikatakan bahasa Arab itu seperti garam dalam makanan. Yani annahu yu'khad minha ma yuslihul kalam. Diambil secukupnya saja. Berapa garamnya dalam masakan ini? Ya secukupnya saja. Dirasa sudah enak, cukup, selesai. Kama yukhad minal milhi mayuslihut ta'am. Sebagaimana garam untuk makanan, secukupnya saja. Demikian pula nahu untuk mempelajari Quran wa Sunnah, secukupnya saja. Wa ma zada ala dhalika fa'innahu yufsid. Kalau garamnya berlebihan, maka akan merusak. Demikian pula, kalau kamu pelajari bahasa Arab tadi berlebihan, akan merusak. Kamu tidak jadi alim bil Quran wa Sunnah, tapi jadi sastrawan Arab. Kalau sastrawan Arab, Allah katakan, asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahu fi kulli wadin yahimun. Lihatlah para penyair-penyair itu, kata Allah, yattabi'uhumul ghawun, mereka banyak dilalaikan. Kamu lihat mereka di setiap lembah berdusta. Iya kan? Para penyair apa kerjanya? Berdusta. Isi-isinya, sastra-sastranya, isinya semua kedustaan. Kalau dikatakan kamu berdusta, penyair-penyair akan berkata, kamu gak ngerti sastra. Ini sastra bukan dusta. Padahal isinya dusta. Dari mana dustanya? Karena jelas gak masuk akal kok. Aku peluk gunung, aku gampai bintang, dan aku sampaikan pada bulan. Apa lagi kalau bukan dusta? Dusta atau bukan dusta? Dusta. Kamu benar-benar bicara pada bulan? Oh tidak, ini sastra. Kamu benar-benar menggenggam? Oh enggak, ini hanya sekedar ungkapan. Qul inna a'udzubikumullah yattabihumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Kecuali orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang memiliki ilmu tentang Quran wa Sunnah dan beriman kepadanya. Maka dia terbimbing. Bukan sastrawan tulen seperti mereka. Tetapi dia orang yang mengerti tentang bahasa Arab, tapi dia mengerti hukum-hukum Allah dan Rasulnya yang terkandung dalam kitab wa Sunnah. Beriman dengannya. Itu yang dikecualikan oleh Allah. Illa alladzina amanu. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْرِ وَكَذَلِكَ إِلْمَ الْحِسَابِ. Demikian pula ilmu hisab. Apa yang kamu perlukan, pelajari, selebihnya, selesai, tinggalkan. Demikian pula ilmu nasab. Apa yang diperlukan, pelajari, kemudian selesai. Apa yang kamu perlukan, kamu ambil, kemudian selesai. فَنِفْنِنَا عَزَقْمُلَا. Belajar, ngitung. Ilmu hisab itu ilmu ngitung. كَذَلِكَ إِلْمُ الْحِسَابِ. Pelajari matematik, sekian banyak hitungan. Yang kepake yang mana? Ya. Kamu belajar kan? Sebagian orang belajar di SD, di SMP, di SMA yang rumit-rumit. Ketika keluar, apa yang diperlukan? Hah? Kamu ambil berapa? Catat. Keluar berapa? Kurangi. Kamu ambil berapa kotak? Oh, 3 kotak. 3 dus. Berarti sekian kali 3. Itu yang kepake. selebihnya. Untuk apa? Fudulul ilm. Ilmu yang berlebihan, yang tidak perlu. Qul ibn a'azakumullahu kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya mereka-mereka yang bisa memanfaatkan sesuatu ilmu sekedarnya dan dia cerdas, saya cukup sampai sini karena saya sudah tahu. Cukup. Ketika dia berbicara hukum waris, bisa ngitung. Jangan sampai tidak belajar sama sekali dikatakan, ah gak perlu. Akhirnya ketika dikatakan oleh Allah SWT dengan kalimat, bagi ini sudus sepertiga, bagi ini seperlima, bagi itu seperenam, kemudian sisanya untuk asobah. Seperlima itu apa? Maksudnya gimana? Ya dibagi lima. Saya gak ngerti bagi-bagian. Gimana? Berarti dia tidak mempelajari Quran. Quran mengajarkan ilmu waris, berarti kamu harus mempelajari ilmu hisab, ilmu ngitung. Sekedar kamu bisa menghitung waris, sekedar kamu bisa mengali, membagi, menambah, cukup. Dikatakan selanjutnya oleh beliau rahimahullah, min qismatil faraid. Dipelajari ilmu hisab hanya sekedar untuk kamu mampu untuk bagi waris, untuk menerapkan wasiat sekian bagian harta wal amwal allati tuqsam bainal mustahiqin, atau kamu bisa mengambil harta zakat dari milikmu 2.5%. Bisa enggak kamu hitung sekarang? Kalau kamu punya 100 gram emas, punya 1000 gram emas, kemudian kamu ingin keluarkan zakatnya 2.5%, berapa keluarnya? Hah? Bisa enggak bisa? Ini yang diperlukan. Kamu pelajari. Bagaimana cara menghitung, cara membagi, apa makna 2.5%, apa makna usyur. Fi kulli khamsati awsukin sadaqah. Fi ma saqati as-samaa al-usyur. Apa yang dihujani dengan langit, jadi dihujani dengan air hujan, tidak dengan irigasi, maka kata Rasulullah SAW, usyur, 1/10. Ngerti 1/10? Cukup. Kalau kamu sudah paham itu, cukup. Berarti dibagi 10, yang 1, kamu sedekahkan. 9/10-nya, itu milikmu, silahkan. Itu namanya usyur. Qul inna a'udzubikum muslimin saya hormati. Sekedar kamu bisa menghitung seperti itu, cukup. Tidak perlu berlebih-lebihan. Qala amma wazza'id ala dhalika mimma la yantafi' bihi. Adapun lebih daripada itu, adalah ilmu-ilmu yang tidak memberikan manfaat apapun, illa. Kecuali fi mujarradir riyadhah. Kecuali hanya latihan-latihan otak. Ini hanya asal otak saja. Sekedar melatih-melatih-melatih saja. Wasiqaliha. La hajata ilaihi. Tidak kamu butuhkan. Wa yushghil amma huwa ahammu minhu. Dan menyibukkan kamu dari perkara-perkara yang lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.